السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صحيح حرمتي، كتلا نجد كان كجين كتاب كن سلفيا على الجادة وللشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله ورعاه. ما صفة مقدمة beliau menyatakan waqad amarana Allahu bittiba'i as-sahabah wa iqtifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Pada sesi pertama tadi dibahas bahwa ketika mereka beberapa ahlul ahwa dan ahlul dalal juga memakai nama Ahlus Sunnah dan mengaku diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka para ulama menerangkan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti pemahaman salaf. Jadi Quran dan Sunnah dipegang tetapi dipahami dengan pemahaman para salafus saleh, dan meyakini akidah apa yang diyakini oleh para salaf. Sehingga muncul istilah salafi yang enggak ada perbedaan antara istilah salafi ataupun istilah sunni. Ahli sunnah harus mengikuti salaf, dan seorang salafi harus mengikuti sunnah. Enggak bisa dipisahkan antara keduanya, dan keduanya saling mengandung yang lainnya. Yang demikian karena qad amarana Allahu bittiba'i sahabah, karena Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti para sahabat dan mengikuti jejak-jejak mereka, menjalani manhaj mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang anaba ilallah, yang selalu kembali, selalu merujuk pada Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun min as-sahabah munibun ila Allah. Semua para sahabat adalah orang-orang yang munibun ila Allah, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajib ittiba'ahum. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti atau selalu kembali kepada Allah. Maka berarti makna ayat ini, ikutilah para sahabat. Ittabi' man anaba ilayya wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang mukminin salihin yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang munibun ilallah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajib ittiba' sabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi, mengikuti ucapan-ucapan mereka dan juga mengikuti keyakinan-keyakinan mereka. Hadza min akbari sabili, dan itu setinggi-tinggi jalan mereka, mengikuti jalan para sahabat. Dalam masalah apa? Semuanya. Dalam masalah pemahaman mereka, dalam masalah akhlak mereka, dalam masalah akidah mereka, khususnya akidah, khususnya masalah akidah dan manhaj. Maka dikatakan akbar sabilihi, sebesar-besar jalan mereka adalah jalan tauhid, jalan akidah, jalan yang merupakan prinsip-prinsip akidah mereka. Itu akbar sabilihi. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala, dan yang merupakan dalil bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala qad hadahum, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah pada mereka untuk menjadi orang yang munib ilallah. Dengan ayat wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib, dan diberi bimbingan hidayah kepadanya, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad radiyallahu 'anil sahabah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka para sahabat. Wa 'amman tabi'ahum bi ihsan, dan kepada mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dalam ayatnya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kata Allah, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian merupakan al-fawzul azim. Yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar. Berbicara tentang siapa? Kalau bukan tentang muhajirin dan ansar. Berbicara tentang siapa kalau bukan tentang para sahabat? Yang Allah katakan as-sabiqun al-awwalun. Masih belum jelas as-sabiqun al-awwalun? Allah rincikan dengan kalimat minal muhajirina wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Sangat jelasnya, enggak bisa ditafsirkan kepada makna lain kecuali para sahabat. Dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan juga dari kalangan yang tabi'ina lahum bi ihsan. Dan Imam Syaukani rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah. Dimulai dari para sahabat yang masuk Islam setelah fathu Mekah, dan dikatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada lagi hijrah setelah fath. Maka mau dinamakan apa mereka? Muhajirin? Bukan. Ansar? Tidak. Maka mereka yang dijuluki dengan tabi'ina lahum bi ihsan. Khana bin na'azakumullah, dimulai dari mereka, tetapi bukan hanya mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifatnya saja, yang berarti yashmul, mencakup seluruh manusia ila akhir zaman, ila akhir, sampai akhir kehidupan manusia. Mereka yang mengikuti para sahabat bi ihsan, waladzina taba'uhum bi ihsan, semuanya terkena ayat ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min ibtida' fi syai'in ayat sama ahli sunnati wal jamaah, as-salafiyun atau bis-salafiyin, maka tidak termasuk kebid'ahan sama sekali untuk menamakan ahlu sunnah wal jamaah dengan julukan salafiyun. Kata penulis, hafizahullah wa jazahullahu khaira, menukil ucapan para ulama bahwasanya laisa minal ibtida', tidak termasuk kebid'ahan menamakan ahlu sunnah dengan salafiyun. Bukan mengganti, tapi mengiringi ahlu sunnah salafiyun. Kenapa demikian? Sudah dibahas dalam sesi pertama. Karena kalimat ahlu sunnah, sebagian orang mengira pokoknya berpegang dengan sunnah-sunnah zahirah, sunnah-sunnah yang tampak dari amaliyah, masalah-masalah akidah, tidak digubris oleh mereka. Bahkan pemahaman sunnah yang ada dalam hadis kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, muncul istilah salafiyin untuk menjelaskan siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Maka laisa min ibtida' fi syai, tidak dikatakan bid'ah sama sekali. Idh anna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahlis sunnah wal jamaah, karena istilah salaf sama persis dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dua-duanya diambil dari hadis, dua-duanya disampaikan ketika untuk membedakan, sama. Kenapa penamaan ahlus sunnah tidak dikatakan bid'ah, wahai Adnan Arur? Kenapa ketika salafiyah kalian katakan bid'ah? Wahai sururiin, wahai hizbiyin, yang mengaku harokah sunniyah, kenapa kalian menyatakan penamaan salafiyah bid'ah, tetapi penamaan ahlus sunnah tidak bid'ah? Bahkan kalian menamakan diri kalian dengan kelompok harokah sunniyah. Kenapa kok dibedakan antara keduanya? Dari mana kalian mendapatkan penamaan sunniyah? Oh, ini kan ada dalam dalil, dalam hadis. Ini juga ada. Salaf dalam hadis. Ada dalam riwayat. Tapi ini kan untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Ini juga sama. Untuk membedakan dari mereka yang mengaku ahli sunnah, padahal mereka sufi, padahal mereka asyari, padahal mereka ahlul dalal. Maka kata beliau, as-salaf, penamaan salaf, yusawi tamaman, sama persis dengan mustalah, dengan istilah ahlus sunnah. Wa yudrak dhalika bita'ammul ijtima' kullin minal mustalahin, mustalahain fi haqqus sahabah. Dilihat, dipahami, bahwa keduanya sama, ketika kita perhatikan, bahwa keduanya berkumpul pada satu. Berkumpul pada satu muara yang sama, yaitu kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa makna ahlus sunnah wal jamaah? Maknanya pengikut sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnatu Rasul wa khulafa ar-rasyidin. Karena dalilnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Berarti kembali kepada Rasul dan para sahabat. Kalimat salaf juga sama. Kembalinya kepada Nabi dan para sahabat. Apa bedanya? Kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah menyatakan dengan kalimat ana khairu salafin li khairi khalaf, aku sebaik-baik salaf untuk sebaik-baik yang di belakangnya. Qana bin na'azakumullah, demikian pula para sahabat dijuluki dengan salafus salih. Maka yang demikian, sama istilah salafi, istilah sunni, tidak berbeda sama sekali. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka semuanya yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Fakama yasihu lana al-qawl sunni nisbatan ila ahli sunnah, yasah lana al-qawlu salafi. Al-qawl salafi nisbah ila salafi la farq. Sebagaimana istilah sunni dibenarkan karena nisbah itu kembali kepada ahli sunnah, demikian pula yasah, demikian pula dikatakan sah, tidak mengapa, dibenarkan untuk menyatakan seorang itu salafi karena nisbah kepada salaf. La farq. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Berbeda dengan istilah-istilah bid'ah, nama-nama bid'ah yang kembalinya bukan kepada Rasul, bukan kepada para sahabat. Kembalinya kepada pemikiran sesatnya seperti Qadariyah, Rafidah. Itu kembalinya kepada kesesatannya. Apa ar-rafd? Penolakan terhadap ucapan Ahlul Bait. Kami pencinta Ahlul Bait. Tidak. Kalian penolak Ahlul Bait. Karena mereka menolak ucapan Ahlul Bait. Ketika Zaid rahimahullah, imam Ahlul Bait, menyatakan dengan pujian pada Abu Bakar wa Umar, mereka menolaknya. Maka Imam Zaid menyatakan, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian golongan rafidah, golongan para penolak. Nisbahnya kepada kebid'ahannya, rafad. Ada yang nisbahnya kepada pencetusnya, karena yang membuat bukan Nabi. Maka nisbahkan kepada pembikinnya. Pencetus pertamanya Jahm bin Safwan, alirannya Jahmiyah. Pencetus pertamanya adalah Abu Mansur Al-Maturidi, maka dikatakan Al-Maturidiyah. Pencetusnya adalah Abu Hasan Al-Ash'ari, disebutnya Ash'ariyah. Adapun kalimat Ahli Sunnah, kalimat Salafi, ini kalimat yang menunjukkan bahwa dia kembalinya kepada Salaf, kepada para sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Wattabi' sabila man anaba ilai. Hendaklah kalian kembali kepada orang-orang yang anaba ilallah. Kembalilah kepada orang-orang yang anab. Dan kata Ibnul Qayyim dan para ulama bahwa yang anaba ilallah adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apalagi ada yang persis kalimatnya, disebut kalimat muhajirin, disebut kalimat ansar. Yaitu pada ayat yang sudah kita baca tadi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memuji para sahabat dan menganjurkan kita untuk menjalani jalan salaf, jalan para sahabat. Maka kalimat sunni dengan kalimat salafi tidak berbeda. Kedua-duanya diriwayatkan, kedua-duanya syar'i, kedua-duanya menunjukkan hal yang sama, yaitu kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kembali kepada generasi pertama. Wa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafaz ala salamatil aqidah wal manhaj tabqan li fahmi as-sahabah wal qurunil mufaddalah. Dan setelah terjadinya perpecahan dan munculnya firqah-firqah, asbaha madlulus salaf, maka kalimat atau istilah salaf mencocoki seorang yang menjaga agamanya, yang menjaga akidahnya dan manhajnya sesuai dengan pemahaman salaf. Maka kalimat salafi terkena orang-orang tersebut. Yani setelah munculnya firqah-firqah yang sekian banyaknya, masing-masing mengaku ahlu sunnah, masing-masing mengaku sebagai pengikut Nabi, masing-masing mengaku sebagai orang yang begini dan begitu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalau ada seorang yang menyatakan fulan salafi, atau ulama menyatakan wa kana salafiyan, bahwa beliau adalah salafi, kana salafiyan, dia adalah salafi. Atau ucapan para ulama kun salafiyan, jadilah salafi. Apa maknanya? Kalimat tersebut mengenai alaman hafadha ala salamatil aqidah, mengenai orang-orang yang menjaga akidahnya dan manhajnya dari segala macam penyimpangan, penyelewengan atau kebid'ahan-kebid'ahan. Maka dikatakan salafi. Aqidah wal manhaj. Kana bin na'azakumullah, al manhaj a'ammu min al aqidah. Manhaj lebih umum dari masalah aqidah. Manhaj fil aqidah, manhaj fil fiqh, manhaj fil muamalah, manhaj fil ibadah. Qala, dikatakan tibqan li fahmi sahabah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi siapa yang dikatakan salafi? Yang dikatakan salafi adalah orang yang menjaga akidahnya, menjaga manhajnya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dan para qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang utama. Itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dikatakan qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang memiliki keutamaan. Karena Nabi menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka tiga golongan inilah yang dikatakan mufaddalah, memiliki keutamaan. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyah. Maka jadilah istilah as-salaf atau salafi muradifan, menjadi kata lain, nama lain yang sama kandungannya dengan nama-nama syar'i yang lain. Apakah nama syar'il ukhra seperti ahli sunnah wal jamaah atau ta'ifatul mansurah atau firqatul najiyah? Sama. Kalimat salaf dan salafiyah juga sama. Maknanya seperti apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Wa anna da'wah ila ittiba'is salaf aw ad-da'wah as-salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haqq wa ila sunnatil mahdhah. Maka yang namanya dakwah salaf atau ajakan kepada salaf adalah dakwah kepada Islam itu sendiri yang hak. Al-Islam al-haq, Islam yang murni, Islam yang hakiki. Wa ila sunnatil mahdhah, dan merupakan ajakan kepada sunnah yang murni, sama dengan kalimat ahli sunnah. Wa da'watun ilal audah ilal islami kama unzila ala nabi, yang berarti dakwah dan ajakan untuk mengajak manusia kepada Islam yang murni, yang seperti diturunkan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabatnya dan dipraktekkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW dan dipersaksikan oleh Allah yang masih menurunkan wahyu ketika itu. Sekarang juga dipersaksikan oleh Allah SWT, tapi Allah tidak menurunkan wahyu sekarang. Rasulullah SAW khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan wahyu sudah terhenti. Baik, apa bedanya? Itu beda yang jelas. Itu beda yang sangat gamblang antara kita dengan mereka, para sahabat. Mengamalkan di hadapan Rasulullah SAW. Kalau salah, Rasulullah akan menegurnya. Langsung. Atau kalau Rasulullah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah turunkan wahyu. Ada yang begini, ada yang berkata begitu. Katakan pada mereka. Masya Allah. Sehingga mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun dari generasi-generasi setelahnya. Tidak ada. Keistimewaan yang hanya dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka ajakan kepada dakwah salafiyah atau ajakan kepada salaf, maknanya ajakan kepada para sahabat yang menjalankan Islam yang murni, yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya secara langsung. Wa da'wah ilal audah ilal islami kama unzil, yang merupakan ajakan kepada Allah dan ajakan untuk kembali kepada Islam sebagaimana diturunkannya kepada nabi. Wa talaqqahu anhu ashabuhul kiram, sebagaimana diterimanya oleh para sahabat yang mulia. Wa la syakka anna hadhihi da'wah da'watun haqq, dan tidak ragu lagi dakwah yang seperti ini adalah dakwah yang hak, pasti. Wal intisab ilaiha haq, dan juga menisbatkan kepada salaf haq. Salafi. Mimman ant, siapa kamu? Saya salafi. Khanifidina azakumullah. Loh, tapi kan saya belum menjalankan salaf secara murni. Kita sedang berupaya menjalani jalan salaf. Sebagaimana seorang yang berupaya menjalani jalan Islam menyatakan saya muslim. Jangan seperti haula, yang ketika ditanya kenapakah kamu beriman, apakah kamu muslim, diam. Kenapa enggak menjawab? Diam. Kalau saya jawab, saya dusta, karena saya belum Islam murni. Kalau saya mengatakan tidak, saya tidak Islam, saya kafir. Qul na'udzubikumullah. Dikatakan sejak zaman salaf, kalimat salafi, kalimat muslim, kalimat mukmin diucapkan oleh mereka, dan mereka sadar bahwa bukan maknanya mereka adalah orang yang sudah menjalankan Islam secara lengkap seluruhnya. Mereka sadar kalau mereka tidak maksud. Tetapi mereka adalah orang yang menerima. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Menerima apa kata salaf? Menerima kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip salafiyah, prinsip-prinsip para sahabat, mereka pegang kuat-kuat. Maka itu yang dikatakan seorang salafi. Adapun kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran terjadi pada setiap manusia. Qala yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah menyatakan la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf. Tidak ada jeleknya, bukan aib, bukan kejelekan seorang menampakkan madhab salaf. Atau intasaba ilaih, atau dia menisbatkan dirinya kepada salaf. Ana salafi, itu nisbah namanya. Menisbatkan dirinya pada salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba, enggak ada aib, enggak ada jeleknya. aw i'taza ilaih atau merujuknya kepada salaf, bal yajib qabulu dzalik, bahkan wajib kita menerima yang demikian itu dari mereka. Ini yani penamaan salaf, penamaan dakwah salafiyah, penamaan fulan salafi, yajib al-qabul, kita wajib menerima kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang pantas diucapkan oleh orang yang bertekad untuk menjalani jalan salaf. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa, karena madhab salaf tidak ada kecuali kebenaran. Madhab salaf, madhab sahabat, jangan lupa, enggak ada padanya kecuali kebenaran. Qul inna a'udzukumullahu wa muslimin yang saya hormati. Yani apa yang merupakan ijma' mereka, kesepakatan mereka, ucapan-ucapan mereka yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain, maka itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la yastami'u ummati 'ala ad-dhalalah, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Maka ijma' mereka hujjah. Hak semuanya. Waqad kana al-a'immah, waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi ad-da'wah ila sunnah. Dan pada para imam-imam kaum muslimin, tokoh-tokoh ahli sunnah, dari mereka banyak peninggalan-peninggalan al-athar al-kabir atau pengaruh-pengaruh yang sangat besar dalam dakwah ila sunnah. Wal-audah ila tariqatis salaf, dan ajakan untuk kembali kepada salaf sangat-sangat banyaknya athar al-kabir. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, siapa yang menentangnya, jangan bodoh, dia sungguh menentang sekian para ulama kibar, para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa. Wala arahu illa 'ala dhalalah, dan saya tidak melihatnya kecuali orang itu sesat. Kalau sudah menyatakan seperti itu, menentang istilah salaf, berarti dia sudah sesat, karena dia menentang seluruh para ulama wa manhajihim, dan menyelisihi manhaj mereka. Maka dikatakan bahwasanya para ulama di sini dalam keadaan memiliki andil yang sangat besar, memiliki riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menganjurkan untuk kembali pada sunnah dan kembali pada salaf dan manhaj para salaf, wal iqtida bihim, dan anjuran untuk mengikuti mereka, meneladani mereka, menjalani jalan mereka. Wa minha ulail a'immah, dan di antara imam-imam tersebut apa yang kalian dan kita semua sudah kenal, seperti Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah, wa Ibnu Abi Asim, wal Asbahani, wal Ajurri, semua mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh para imam-imam ahli sunnah yang kita kenal, dan mereka menganjurkan untuk kembali pada sunnah dan kembali pada salaf. Dan mereka memiliki tulisan-tulisan khusus prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip ahli sunnah, yang diantaranya hampir setiap buku-buku mereka ada bab khusus, bab kembali pada salaf, bab memuliakan para sahabat, bab akidah ahli sunnah tentang para sahabat, bab wajibnya kita kembali kepada generasi pertama. Ada bab khusus tentang itu. Siapa kalian, siapa kamu, wahai hizbiyin, siapa kalian wahai sururiyin, yang alergi dengan istilah salaf, kalian siapa dan kenapa? Kok ketika kita bicara salaf dakwah salafiyah, salaf dakwah salafiyah, merinding bulu kuduknya, gemetar, gelisah kayak jin di ruqyah. Astagfirullah. Ini kita sedang berbicara ucapan para ulama, kenapa kamu gelisah? Aduh, salaf, salaf, salaf, salaf. Khana bin na'azakumullah, sampai ada sebagian yang terpengaruh, yang sesungguhnya mereka masih dikatakan ahlus sunnah, tapi terpengaruh. Mau kasih nama salaf, janganlah. Athar aja. Kamu salafi, athari. Khana bin na'azakumullah, gak apa-apa mau bilang athari, gak apa-apa. Salafi juga gak apa-apa, kenapa? Khawatir nanti mereka enggak suka kalau kita bilang salafi. Khawani ibn na'azukumullah, sungguh kita sengaja biar mereka-mereka itu dalam keadaan jengkel dan marah. Mutu bi ghaidhikum, marahlah dengan atau matilah dengan kemarahan kalian. Mutu bi ghaidhikum, silakan. Kalian marah semarah-marahnya, ini adalah kalimat yang hak. Khawani ibn na'azukumullah, dikatakan selanjutnya oleh penulis hafizahullah, Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhu. Setelah ulama yang kita sebut, kemudian ucapan yang berikutnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Wadz-Dzahabi, semua mereka juga sama menganjurkan untuk kembali pada sunnah dan kembali pada salaf. Khonibina azakumullah. Sekian para ulama. Dan disebutkan imam-imam madhab dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, dan Al-Ajurri, dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sungguh sangat keliru, salah, kalau ada yang berkata bahwa pencetus dakwah salafiyah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum Syekhul Islam, sekian para ulama yang memakai istilah salaf. Bahkan ada sahabat yang akhir-akhir wafat menyebutkan sebagai dengan kalimat salaf. Ini para sahabat yang lebih dulu wafat dikatakan salafuna. Ma'ruf. Khonafidina azakumullah. Apalagi yang menyatakan bahwasanya pencetus pertamanya adalah Syekh Muhammad bin Abu Wahab. Salafi itu nama lain dari Wahabi. Berarti salafi itu adalah Wahabi juga. Pencetusnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Khonafidina azakumullah. Kok bodoh sekali. Kalau orang-orang awam yang berkata seperti itu, mungkin kita katakan kasihan orang awam gak ngerti. Ternyata yang berbicaranya kiai. Kiai besar. Yang diagungkan oleh sekian orang-orang di bawahnya. Astagfirullah. Kok picik sekali. Apa dia gak baca kitab kuningnya itu di perpustakaan dia? Apakah dia gak baca kitab kuning yang ada di rumahnya? Kitabnya Imam Syafi'i al-Um atau kitab yang lain. Ada sana istilah-istilah itu dipakai. Apalagi kalau kita membaca kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga mazhab Syafi'i, ketika beliau berbicara kitab Rijal, kalimat salafi salafian sering disebut oleh beliau. Kok tiba-tiba menyatakan bahwa ini mazhab baru, pencetusnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab? Khana bin na'azakumullah. Naam, pelanjutnya mungkin. Karena setelah disebutkan di sini oleh penulis Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Khuzaimah, Ibn Abi Asim, Al-Asbahani, dan Al-Ajurri. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya. Seperti Ibn Qayyim, Ibn Abdul Hadi, Ibn Kathir, dan Al-Dahabi. Thumma. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Rahimahullah. Wa immatul da'wah min ba'dihi, dan para imam-imam da'wah yang setelahnya. Mereka semua adalah da'i-da'i ilallah dan da'i ila fahmi salaf. Da'i yang mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman salaf. Yang merupakan mujaddid, pembaharu, yang tadinya sudah mulai pudar tonggak-tonggaknya. Mana garis-garis sunnah itu? Mana pondasi-pondasi yang dikatakan usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah? Mana? Sudah mulai pudar. Namanya masih dipakai ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Bahkan salaf dipakai. Pondok Salafiyah. Berapa kita dengar? Dari dulu kita dengar. Padahal Sufiyah di dalamnya. Kenapa kok dipakai kalimat Salafiyah? Karena namanya mereka tahu, nama yang mulia, nama yang bagus mereka tahu. Tetapi mereka tidak tahu rambu-rambunya. Sudah mulai pudar rambu-rambunya. Maka para mujaddid, para ulama, para imam-imam ahlus sunnah membersihkan kembali dari kabut-kabut yang menutupinya. Membersihkan kembali dari kekacauan ucapan-ucapan palsu atau penyimpangan-penyimpangan orang yang di atas namakan salaf. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini prinsip para sahabat. Ini prinsip para sahabat. Dengan dalil hujjah, dengan riwayat. Maka mereka bukan pencetus pertama. Mereka memperbaharui dengan makna membersihkan dari kotoran-kotoran. Yang namanya sunnah ini, garis-garisnya. Ternyata tertutupi dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang salah dari pemahaman manusia. Maka muncul para ulama yang menggali Quran dan sunnah dan riwayat-riwayat dari salaf, melihat ini bukan salaf, ini bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah ini, tonggak-tonggaknya dibersihkan kembali, nih satu, dua, tiga. Maka Imam Humaydi rahimahullah, dan itu juga dari madhab Syafi'i, dari madhab Syafi'i. Harusnya kalian wahai para kiai tahu, kenal siapa itu Imam Humaydi. Khonafidina azakumullah. Yang juga bersama beliau, seangkatan dengannya, sering mengambil faedah darinya. Masya Allah. Menulis buku Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Usul, tonggak-tonggaknya. Maka yang sekarang, yang di zaman kita, hanya membersihkan, menjelaskan, dan menyampaikan. Ini manhaj salaf. Khonabidin a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh penulis, Thumma Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab wa a'immatud da'wah min ba'dih. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian para imam-imam dakwah setelahnya, mimman adda ila dhuhur ittijahi salafi ala marri tarikh. Yang menyampaikan dan menampakkan, memunculkan arah mana? Arah salaf. Ini ittijah salafi diarahkan ke arah yang benar. Ala maritari, sesuai dengan atau sepanjang masa. Yastaqi usus ad-dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih wa sirati salaf as-salih. Berupaya untuk menjelaskan kembali, mengokohkan kembali, membersihkan kembali pondasi-pondasi dasar agama dan akidah agama ini dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulihi SAW dan dari siratis salaf, dari jalan para salafus salih. Wa yuqawim kulla tayyar bid'i yakhruj an hadhihi al-usus. Dan mulai mereka di samping menjelaskan ini pondasi-pondasi sunnah, ini prinsip-prinsip akidah, ini prinsip-prinsip salaf, di samping itu mereka yuqawim, menentang setiap muncul ajakan-ajakan bid'ah, setiap muncul tayyar bid'i, setiap muncul tarikan-tarikan bid'ah, ajakan-ajakan yang sesat yang keluar dari prinsip-prinsip ini, diperingatkan, hati-hati, ini bukan ahlus sunnah, ini bukan salaf, ini bukan prinsip ahlus sunnah, ini bukan prinsip salafiyah. Khonibidina azakumullah, dalam rangka membimbing umat, menjelaskan pada umat mana jalan yang benar. Bukan berarti mau menang sendiri, mau menangkan salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Karena memang pasti mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas dari Quran dan sunnah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maka ketika kita menyatakan ini prinsip-prinsip salaf, bukan itu. Ini bukan salaf. Mereka demikian, mereka menyimpang, mereka sesat. Ini pemahaman fulaniyah, ini pemahaman alaniyah. Itu bukan kita dalam keadaan merasa benar sendiri dan menyalahkan semua kelompok lain. Karena kita tidak sedang kelompok-kelompokan. Maaf saja. Kita tidak sedang membentuk hizbiyah, tidak sedang membentuk jamaah, tidak sedang membentuk suatu kelompok yang ada imamnya, ada partainya. Tidak, Masya Allah. Tidak kesana. Kita sedang membimbing seluruh kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kembalilah pada Quran dan sunnah, dan kembalilah kepada pemahaman salaf. Yang namanya Islam yang hak adalah yang masih berdasarkan Quran dan sunnah, dan masih berdasarkan pemahaman salaful ummah. Pemahaman para sahabat, itu Islam yang hak. Maka berupaya untuk kembali ke sana. Adapun kelompok ini menyimpang dari salaf, jangan diikuti. Adapun kelompok yang ini menyimpang dari sunnah, jangan diikuti. Ini khonifin a'azakumullah nasihah. Hadihin nasihah. Ini nasihah. Wai hak, celaka engkau, kata para ulama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika menyatakan berat bagiku untuk menyatakan fulan kada, fulan kada. Maka dikatakan oleh beliau, idza sakatta anta wa sakattu ana. Kalau engkau diam dan aku diam, terus dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Dari mana orang-orang bodoh, orang-orang awam akan tahu as-sahih minas saqim? Harus sampaikan ini hak, yang ini batil. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya kaum muslimin. Apa doanya kaum muslimin? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila wa batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami yang hak itu hak, dan berilah aku kemudahan untuk mengikutinya, dan jelaskan bagi kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Ini doanya kaum muslimin yang diajarkan dalam sunnah. Tayib, kalau yang berdirinya para da'inya, da'i-da'i hizbi, yang menyatakan ini tidak salah, itu juga benar. Manusia akan bingung mana hak, mana batil. Mau mengatakan fulan kada, tidak berani. mengatakan fulan kana, enggak boleh. Kalau ada bukti, ada dalil, ada hujjah, harus diterangkan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh beliau, hafizahullah, wa qad atalt fi bayani hadzal amr wa tawdihihi. Dan sungguh aku sudah berpanjang lebar menerangkan perkara ini dan menjelaskannya. Li'annana nasma' wa naqra'. Kenapa aku berpanjang lebar membahas masalah ini? Li'annana nasma' wa naqra' man yat'an fi salafiyah wa tasammi biha. Karena kami sudah mendengar, kata beliau, dan membaca ucapan orang-orang yang tidak suka, bahkan mencerca kalimat salafiyah, wa tasammi biha, dan menamakan dengan salaf. Aw yad'i annaha hizbiyah, bahkan ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang yang menganggap salafiyah adalah hizbiyah. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'atil hizbiyah, dan bahwasanya tidak berbeda antara salafiyah dengan kelompok-kelompok lain. Qul inna fidina azakumullah. Ada yang mengira seperti itu. Kata Syekh, aku berpanjang lebar menerangkan masalah ini, istilah salaf ini, bahwa ini syar'i, karena banyak orang aku dengar, aku lihat, aku baca dari mereka bahwa mereka enggak suka, atau sebagian mereka enggak suka dengan istilah salaf, istilah salafiyah, dan enggak suka dengan orang yang mengatakan ana salafi, fulan salafi, fulan tidak salafi, dan mengaku-ngaku menganggap bahwa salafiyah adalah hizbiyah baru, kata mereka. Wa anahu la farqa bainaha wa bainal jama'atil hizbiyah, dan menganggap bahwa jamaah salafiyah itu sama dengan jamaah-jamaah lain, firqah-firqah lain yang ada sekarang ini. Wa qad yaqulu li ba'd aw qad yaqulu li ba'd bi anna mu'assis as-salafiyah hu al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan sebagian mereka menganggap bahwa pencetus pertamanya dakwah ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti ini memang betul-betul fenomena yang terjadi. Bukan hanya kita mendengar ya, di tempat terpencil di Campea sana. Tetapi ternyata di Zuhdiyah, ataupun di Hejaz, ataupun di Yaman, ataupun di tempat lain, mereka juga mendengar suara-suara sumbang seperti itu tentang dakwah Salafiyah. Yang demikian karena mereka tahu ketika diterangkan apa makna salaf, mereka terlihat belangnya. Ini salaf seperti ini. Mereka terlihat gamblang, terbuka tirainya. Kalau ternyata mereka menyimpang, ternyata mereka sesat, ternyata mereka begini dan begitu, akan terlihat. Dengan kita kembali pada salaf, maka mereka ketakutan. Enggak mesti, kenapa harus salaf? Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh beliau, wal haqiqah, adapun kenyataannya, annal imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'ati salafiyah. Syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menulis kitab At-Tauhid dan lain-lainnya, adalah salah satu dari da'i-da'i yang mengajak kepada salafiyah. Wa mujaddid min mujaddidiha, dan beliau adalah salah seorang mujaddid dari sekian banyak mujaddid yang Allah bangkitkan setiap masa. Ahya ma'alima ba'da durusiha. Beliau adalah salah satu mujaddid yang menghidupkan rambu-rambu salafiyah, rambu-rambu sunnah setelah mulai pudar, setelah mulai lenyap. Wa'adaha naqiyatan safiyah. Yang kemudian menjelaskan kembali dengan bersih, gamblang, jelas, jernih. Fi hadhil jazirah ba'dama takadara safuha. Di negeri ini khususnya, kata beliau, ini negeri Saudi, dan juga Masya Allah barakannya sampai ke seluruh dunia. Setelah tadinya kabur dengan keruh-keruh pemahaman-pemahaman yang salah. Wa taghat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat. Setelah yang tadinya kaum muslimin dikuasai oleh berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan khurafat-khurafat, alhamdulillah dengan bangkitnya para ulama mujaddid yang menjelaskan kembali dengan bersih, menghapuskan, membersihkan dari berbagai macam bid'ah dan khurafat, terlihat kilau tauhid, terlihat sinar yang bercahaya terang dari tauhid dan sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Walhamdulillah rabbil alamin. Bal inna hadhihi daula al mubarakah al mamlaka al arabiyyah as suudiyyah harasah Allah. Bahkan negeri ini, negeri yang diberkahi, negeri Arab Saudiyah, semoga Allah meliharanya dan menjaganya, juga merupakan daulah salafiyah. Dari mana terlihat? Dari sekian sisi. Disebutkan oleh beliau, da'watuha da'wah salafiyah. Da'wahnya di sana da'wah salafiyah. Kurikulumnya adalah tauhid. Manhajnya manhaj salaf. Yang diajarkan di sana dakwah salafiyah. Kama nassa ala dhalika, sebagaimana diucapkan oleh muassisnya, pendirinya, ketika berbicara di hadapan seluruh rakyatnya, yaitu Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al-Saud rahimahullah, menyatakan dengan tegas dalam khutbahnya ketika beliau ucapkan di depan hujjaj Baitillahil Haram, di depan para hujjaj, berarti seluruh dunia hadir di sana, beliau berkhutbah. Langsung rajanya yang berkhutbah. Innani rajulun salafi. Pada tahun 1365 Hijriah. Innani rajulun salafi. Wa aqidati hiya salafiyah. Allati amshi bimuqtadaha ala alkitabi was sunnah. Aku salafi. Dan aqidahku aqidah salaf. Dan aku berjalan sesuai dengan Quran was sunnah. Ada penguasa dunia yang berkata seperti itu. Hatta penguasa yang katanya Ikhwanul Muslimin, khutbahnya seperti itu? Kala, tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya seorang penguasa, seorang raja menyatakan ana salafi wa aqidati salafiyah wa ana amshi ala alkitabi wa sunnah, Quran wa sunnah. Tapi kalau salaf masih dibahas, ada seorang penguasa sebuah negara menyatakan aku di atas Quran wa sunnah. Terang-terangan, berani. Di Mesir Ustaz, tanyakan sama yang di Mesir. Kita sedikit-sedikit. Dari dulu sedikit-sedikit terus gak pernah banyak. Kau muslimin yang saya hormati. Sama dengan para haroki-haroki. Yang katanya merencanakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kapan mereka berhasil menyatakan dengan tegas seperti itu? Aku adalah salafi atau aku berada di atas kitab wa sunnah. Sama jawabannya dengan yang di Mesir. Sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit, mulai dari keluargamu. Ajarkan akidah tauhid, akidah salaf. Ajari sunnah. Itu namanya sedikit-sedikit. Tapi sedikit-sedikit, debat terus di parlemen. Gak pernah berhasil dengan cara seperti itu. Dan gak ada contohnya. Ada contohnya? Dengan cara seperti itu berhasil mendirikan daulah Islamiyah. Ada contohnya enggak? Kau ini benar azakumullah, kembali pada salaf, kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang ucapannya dengan kalimat yang sederhana, beribadalah pada Allah, jangan syirik, beribadalah pada Allah pada syirik. Sampai zaman Muhammad bin Wahhab rahimahullah, asy-syekh al-imam juga sama, bertauhidlah kalian, bertauhidlah kalian. Ternyata Allah berikan daulah Islamiyah yang dasarnya kitab wa sunnah, benderanya la ilaha illallah. Yang penguasanya tegas menyatakan ana salafi wa aqidati salafiyah wa ana amshi bi muqtada alkitab was sunnah. Masyaallah. Betapa nikmatnya. Khana fi na'azakallah, betapa nikmatnya kita punya penguasa seperti itu. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan penulis hafizahullah taala wa ra'ah. Wa qala fil khitab nafsih. Dan dalam khutbah yang sama, beliau juga berkata Malik Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman Al-Saud, yaqulun innana wahabiyah, wal haqiqa annana salafiyun muhafidhun ala dinina. Mereka mengatakan bahwa kami wahabi, padahal hakikatnya bahwa kami salafiyun, pengikut salaf, pengikut para sahabat. Kami menjaga agama kami, wa nattabi kitabullah wa sunnati rasulih, dan kami mengikuti kitab dan sunnah. Walaysa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnati rasulih, dan enggak ada antara kami dan seluruh kaum muslimin. Ini ketika haji di hadapan hujjaj Baitillahil Haram, hujjaj yang di sana sekian negara hadir. Artinya seluruh kaum muslimin, seluruh dunia, itu maknanya. Enggak ada antara kami dengan seluruh kaum muslimin kecuali kitab wa sunnah. Fal mamlaka qamat alal islamil haq, maka negeri ini dibangun di atas Islam yang hak, yang dibangun di atas Quran wa sunnah, wifqa fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pada salaful ummah. Walidat tasammat siyasatuha bil hikmah wal adl. Oleh karena itu siasahnya selalu didekati atau bergandengan dengan hikmah dan keadilan. Wa tasamuh ma'al madhahib, dan tasamuh toleran dengan madhab-madhab fiqhiyah al-mu'tabarah. Adapun madhab-madhab fiqhiyah al-mu'tabarah seperti madhab Syafi'iyah atau madhab Hanbaliyah atau Hanabilah atau madhab Malikiyah, maka yang demikian adalah madhab mu'tabarah yang teranggap tokoh-tokohnya adalah para imam-imam ahli sunnah, penganjur yang menganjur untuk kembali pada sunnah dan kembali pada salaf. Maka perbedaan-perbedaan di antara mereka terjadi. Dan kami dalam masalah itu tasamuh. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, prinsip adalah didasari Quran wa sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Wa bina'an ala hadha fa inna tullab kulliyati syari'ah fil mamlaka yadrusuna fiqh al-a'immatil arba'ah. Masih perucapan beliau. Oleh karena itu, para santri, para mahasiswa, para tullabul ilm di kuliah-kuliah syariah di negeri kami, di mamlakah ini, mereka mempelajari semua madhab. Madhab al-arba'ah. Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Walasiyama fil jami'at al-islamiyah al-Madinah. Khususnya di negeri atau di Madinah, yaitu jami'ah Islamiyah. ولأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة. Karena perselisihan di kalangan mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. وإنما هي الفروع وفي الفروع الفقهية. Perselisihan mereka dalam cabang-cabang fikih, tidak berselisih dalam prinsip-prinsip akidah. Qul inna a'azakumullah. Ini penguasa sebuah negeri menyatakan dengan prinsip tauhid dan prinsip sunnah dan prinsip salafiyah, dan menyatakan adapun madzahib al-arba'ah adalah madzahib muslimin. Karena kami toleran tasamuh, maka kami berikan pelajaran-pelajaran di kampus-kampus, di universitas-universitas kami semuanya diajarkan empat madzhab semuanya, supaya mereka tahu apa dalilnya masing-masing dan mana yang paling rajih, ikut yang paling rajih. Jangan taklid dengan satu madhab tertentu saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh beliau bahwa perbedaannya bukan dalam perbedaan akidah. Sudah kita sebutkan tadi. Ada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Penulisnya Abu Uthman As-Sabuni. Dari madhab mana itu? Madhab Syafi'i. Tapi Aqidah At-Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi dengan syarahnya Ibn Abdul Izz. Siapa madhabnya atau apa madhabnya? Hanafiyah. Coba lihat isinya. Sama. Tidak beda. Walhamdulillah. Kemudian buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab Aqidah, apakah kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah ataupun kitabnya Ibnu Qayyim atau kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab, yang mereka dari kalangan Hanabilah. Sama. Dan itu kita baca semua. Alhamdulillah, saya sudah mengajarkan atau menyampaikan dari buku Aqidah Al-Wasatiyah, sudah itu Hambali. Aqidah Salaf Ashabul Hadis Syafi'i sudah kita sampaikan juga, dan sekarang sedang berjalan Aqidah Tahawiyah dari madhab Hanafi. Walhamdulillah. Sama artinya. Kita bahas satu persatu, enggak ada kemudian loh kok beda dinamika itu? Enggak ada. Muttafaq. Karena aqidah adalah prinsip-prinsip yang masya Allah, prinsip-prinsip yang sudah ijma' dari kalangan salafus saleh. Maka para ulama al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas menggali ilmu dari sumbernya, akan menghasilkan yang sama. Akan menghasilkan akidah yang sama. Tetapi kalau madhab-madhab yang ghairu mu'tabarah, madhab-madhab yang tidak teranggap yang ghairu mu'tabar, seperti madhab Syiah, maka itu tidak kita toleran pada mereka, karena mereka dalam keadaan tidak sama sekali berdasarkan kitab sunnah. Qur'annya mereka menganggap Qur'an mereka lebih banyak dari Qur'an kita 3 kali lipat. Sahabatnya mereka menyatakan tidak mau riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang lain, kecuali hanya 4 sahabat saja yang mereka sebut. Dari Ahlul Bait, dari Salman Al-Farisi, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan dari satu lagi. Apa jadinya? Kalau sekian hadis-hadis dari para sahabat yang mulia ditolak oleh mereka, hancur agama, hancur. Maka madhab yang demikian ghairu mu'tabarah, hatta fikihnya kita tidak anggap sama sekali. Aneh-aneh. Kawin kontrak dibolehkan oleh mereka. Na'udzubillah. Kawin sejam dua jam terus keluar, itu pelacuran. Berbohong boleh. Kalau berbohong atas nama Nabi, enggak boleh. Kalau berbohong untuk Nabi, boleh. Lihat, na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka bedakan antara kadzab alayya dengan kadzab li. Kan hadisnya, man kadzaba alayya, siapa berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah persiapkan tempatnya dalam api neraka. Kata Syiah, itu kan kadzaba alayya, sedangkan kami berdusta untuk Nabi, bukan atas Nabi. Astagfirullah, astagfirullah. Demikian pula mereka memiliki sekian ajaran-ajaran yang aneh karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi mereka alhamdulillah madhab-madhab yang lain yang mu'tabarah seperti madhab Syafi'iyah, kalau kita lihat awalnya asal muasalnya, masya Allah, ucapannya masih benar. Kenapa? Membanggakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Walaupun karena kekurangan ilmunya mereka hias-hias masjidnya. Tiang ini Abu Bakar, tiang ini Umar, tiang ini. Apa maknanya? Maknanya mereka memuliakan 4 sahabat itu. Tapi sekarang Syiah Rafidhah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka memuliakan pengikut perang Badr. Tetapi karena kurangnya ilmu, akhirnya mereka tawasul dengan perang, dengan pengikut perang Badr. Wa bi ahlil badri ya Allah. Kenapa mereka tawasul dengan ahli badr? Karena mereka menganggap mulianya ahli badr. Sayang sekali. Mereka enggak paham bagaimana memuliakan ahli badr. Padahal mereka tahu bahwa ahli badr adalah orang-orang istimewa. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi justru malah dijadikan sebagai tawasul oleh mereka. Qul inna a'udzubikumullah, tetapi belakangan sudah terkena berbagai macam pemikiran-pemikiran yang lebih parah lagi. Bukan hanya kebodohan, penyimpangan, tetapi justru penentangan dan penolakan. Sudah terkena pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Dikira Asy'ariyah sama dengan Syafi'iyah. Beda, maaf saja. Gali kembali kitab kuning kalian. Lihat, baca kitabnya imam-imam dari madhab Syafi'iyah. Apakah mereka mendukung madhab Asy'ariyah? Tidak. Termasuk Imam Nawawi sekalipun. Termasuk para imam seperti Ibnu Hajar sekalipun. Yang walaupun beliau tergelincir dalam satu atau dua masalah, dikira Asy'ariyah, tidak sama sekali. Beliau menentangnya. Tidak sesuai, tidak cocok dengan pemikiran Asy'ariyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hampir keseluruhan kecuali disisakan hanya 13 sifat atau 20 sifat. Khonabi bin a'azakumullah. Kita kembali kepada kitab kita. Berkata musannif, muallif rahimahullah, wal haqiqah, atau sampai pada ucapan wabinaan ala hadza fa inna tullab kulliyat asy-syari'ah fil mamlakah yadrusuna fiqh al-a'immah al-arba'ah. Oleh karena itu para mahasiswa di negeri kami mamlakah mempelajari kitab-kitab para imam-imam yang 4, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wala siyam fil jami' islamiyah. Demikian pula dalam jami' islamiyah. لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس العقيدة إنما في الفروع الفقهية. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله beliau juga berkata والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح, dan yang kami jalani adalah jalan para salaf salih. ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله, kami tidak mengkafirkan orang-orang kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. وليس من مذهب سوى مذهب سلف الصالح ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها, kami tidak bermadhab kecuali dengan madhab salafus saleh. Dan kami tidak mendukung sebagian atas sebagian yang lain dari madhab-madhab yang ada, madhab-madhab fiqhiyah. Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibn Hanbal wa imatuna ila akhiri ucapan beliau, sampai habis ucapan beliau rahimahullah. Wa huwa kalamun nafis. Ini ucapan yang sangat berharga, barakallahu fikum. Bukan hanya isinya yang masya Allah, tetapi juga dari siapa diucapkan kalimat ini. Dari seorang penguasa yang jarang terjadi, hampir-hampir tidak terjadi zaman kita sekarang ini. Kalimat yang seperti ini diucapkan oleh penguasa. Qul inna a'udzubikumullah wa huwa kalam yumathil al-ma'na as-sahih li salafiyah. Itu adalah mencontohkan, mempermisalkan salafi yang asli. Seperti itu. Wa huwa al-ma'na sahih lil Islam, dan itu makna yang benar dari al-Islam. Kalau mau tahu apa itu Islam, yaitu Quran, wasunnah, pemahaman salaf. Itu Islam. Dan kemudian mengikuti para ulama'nya yang mu'tabar. Seperti imam-imam yang sudah disebutkan. Wa fi hadhihi al-awinah yata'arrad al-Islam umuman wal mamlakah arabiyyah su'udiyyah wa da'wah salafiyyah khususan ila iftira' wa zulm wa tashwih wa qalb al-haqa'iq min qibali ba'd as-sasah al-kuttab al-gharbiyyin al-mu'adin lil-Islam. Dan di zaman kita sekarang ini yata'arrad lil-Islam umuman wal mamlakah al-arabiyyah su'udiyyah khususan. Di akhir zaman kita sekarang ini mulai banyak serangan-serangan kepada Islam secara umum dan khususnya kepada dakwah atau negeri tauhid mamlakah arabiyyah su'udiyyah. Kenapa kok yang diserang adalah Saudiyah selalu setiap berbicara sana, bicara terorisme Saudiyah, bicara ini Wahabiyah, terus begitu. Kenapa? Ya tadi, karena satu-satunya negara yang sudah mengibarkan la ilaha illallah, yang orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani enggak bisa mengganggu, sulit untuk masuk dari mana? Jengkel. Maka mulai dari mereka tersebar berita-berita zulmun wa tashwihun wa qalbun lil haqa'iq. Berita-berita yang zalim, berita-berita yang menjelekkan, berita-berita yang membalik kenyataan, dusta min qibali ba'd as-sasasil kuttab. Dari para penulis-penulis. Ya, penulis-penulis yang dungu, penulis-penulis yang bodoh. Sebutkan begitu oleh penulisnya, oleh Syekh Abdul Salam. Abdul Salam As-Sahimi rahimahullah ketika menerangkan buku ini, beliau menyatakan kuttabul ghabiyyin, tau ghabi, dungu. Penulis-penulis yang bodoh, yang dungu. Menulis berita-berita yang dibalik. Yang hak diberitakan batil, yang batil diberikan hak. Dibikin kedustaan-kedustaan sampai pimpinan tertinggi tentara Amerika datang ke sana. Itu kurikulumnya Madinah harus dirubah. Karena begini, dari mana berita itu? Karena mencetak para teroris katanya. Mana cetakan teroris terbitan Madinah? Hah? Qul inna a'udzubikumullah. Mana? Yang ada justru mereka yang tidak mengindahkan nasihat para ulama di Madinah. Itu jadi teroris. Ikhwan ibn a'azakumullah, sepertinya mereka Yahud bukan tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Karena yang mereka inginkan bukan memberantas teroris. Jangan husnudzon pada mereka. Dikira mereka cinta sama Indonesia supaya jangan kacau, teroris harus diberantas. Bukan. Maaf saja, mereka bukan orang baik. Mereka bukan orang baik. Mereka politikus internasional. Politikus sama dengan pendusta internasional. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, mereka ingin dakwatul tauhid, dakwatul sunnah itu mati, habis dikubur. Itu yang mereka maukan. Sehingga setiap bicara teroris, teroris, mereka bisikan kepada tokoh-tokoh di negeri tersebut, itu Wahabi harus disikat, itu bahaya. Padahal mereka punya intelijen, mereka ngerti kalau teroris itu bukan dari kalangan mereka. Tahu mereka. Bukan gak tahu. Tetapi memakai nama yang lain untuk menghentikan dakwah yang lain. Mengatasnamakan terorisme, ingin menghentikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam yang murni, yang hakiki, itu yang mereka tidak kehendaki. Sehingga silakan diberantas sebersih-bersihnya terorisme, mereka masih ribut. Yakin saya. Mereka masih terus berbicara. Itu belum hilang. Bakal nanti akan terjadi bom waktu. Akan meledak di pada akhir-akhirnya. Selalu. Qanibina azakul ajib. Padahal ahli sunnah salafiyun, sebagaimana dikatakan tadi diwakili oleh beliau, Malik Abdul Aziz, la nukaffir ahadan illa ma kafarahu Allah wa rasuluh. Tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali orang-orang yang memang dikafirkan dalam Quran dan sunnah, yang sudah muttafaq ala takfirihi dengan dalil dari kitab wa sunnah. Dan tidak menghalalkan darah kaum muslimin, tidak menghalalkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Qanibina azakum alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi dikatakan oleh beliau, oleh penulis, ya ta'arrad al-Islam umuman wal mamlakah Arabiyah Saudiyah, khususan bahwa kita diserang seluruh kaum muslimin, khususnya Saudi. Jelek mana Saudi dengan Amerika? Jelek Amerika. Jelek mana Saudi dengan Mesir? Oh, jelek Mesir. Jelek mana? Silakan kalian pikirkan. Mana yang lebih jelek? Tapi kenapa haula hizbiyin selalu setelah berbicara masalah kafir, mereka menyatakan Saudiya yang dijelekan. Selalu. Termasuk yang katanya mujahidin. Sekarang kita di Suriah, besok kita di Saudiya. Loh, apa enggak ke Amerika dulu mampir sebentar? Apa enggak ke Inggris dulu? Apa enggak ke sebelahnya itu? Ke Mesir dulu? Kok aneh? Kok langsung Saudi? Kenapa sih? Kok dendam banget? Ajib. Ada apa itu? Ada apa kira-kira? Selalu mereka sinis. Ahlul bid'ah, haula, khawarij khususnya, sinis. Kenapa mereka tidak bisa hidup di negeri tauhid? Itu masalahnya. Bicaranya seperti surur Naifzainil Abidin, yang kalimat sururiyah dinisbatkan kepada dia, itu mengatakan selalu kalimat-kalimat tentang Saudi, Saudi, Saudi. Penguasanya dikafirkan, para ulamanya dikatakan munafiqin. Di mana tinggalnya? Di Birmingham, di Inggris. Ajib. Oh, jelek ya Saudi. Yang bagus Inggrisnya. Masya Allah. Ada keanehan. Kenapa? Kamu sholat di sana, jam berjamaah di sana, sangat mudahnya dan terdukung dengan fasilitas yang cukup. Kamu mau haji sangat mudahnya, terdukung dengan fasilitas yang cukup. Kamu mau ibadah apapun dari A sampai Z syariah Islamiyah terjaga. Dan hukum-hukum ditegakkan. Hukum-hukum syariah. Di mana di negeri lain yang seperti itu? Tidak ada. Aneh. Kalau mereka haula Nasrani, khabith, orang Nasrani, orang kafir, memuliakan Vatikan. Muliakan Roma. Karena dianggap tempat suci mereka. Tapi ini kaum muslimin justru menjelekkan tempat suci mereka, mencaci maki para ulamanya. Gak masuk di pikiran kita yang sehat. Ini ada apa? Ada kelainan. Ada keanehan pada mereka. Apa keanehannya? Cara berpikir mereka sudah terbalik. Sudah dimasuki berbagai macam pemikiran khawarij. Takfirul muslimin. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan mereka tidak memiliki rasa syukur. Alhamdulillah. Memang yang namanya kenikmatan itu terasa ketika hilang. Kalau hilang, baru terasa. Di negeri kita ini nikmat, tapi kita gak merasakan. Kenikmatan kita mendengarkan adzan, sholat dengan bebas di masjid, bisa kajian-kajian seperti sekarang ini, Masya Allah. Itu nikmat. Pondok-pondok pesantren bermunculan, Masya Allah, nikmat. Tapi gak terasa nikmat itu. Kenapa? Kurang syukur. Selalu yang kelihatan yang jelek terus. Begitu mereka ada suatu kepentingan di negeri lain, mulai sedih. Di Singapura atau di Australia, gak kedengaran sama sekali adzan. Blas. Siapa yang adzan terdengaran ke tetangga ditangkap. Dianggap pelanggaran, mengganggu. Kok membangun penduduk lain. Salat jamaah susah, masjidnya tidak ada. Di sini kanan masjid, kiri masjid. Alhamdulillah, depan masjid, belakang masjid. Qanafidina azakumullah, ini ni'mah, alhamdulillah. Tetapi karena tidak syukur, ini togut, togut. Kita harus hancurkan negeri ini. Perangi, perangi. Sampai terjadi peperangan, hancur semuanya. Seperti yang terjadi di Aljazair. Hancur. Yang tadinya mereka bisa beribadah dengan baik, bisa ngaji dengan baik. Masya Allah, masjid-masjid di setiap kantor-kantor itu ada. Dan mereka sholat berjamaah. Setelah terjadi pertumpahan darah sesama mereka, apa yang terjadi? Dilarang lagi. Mereka mengadakan kegiatan apapun di masjid-masjid tanpa izin oleh mereka. Habis itu, masjid sepi. Kenapa takut? Memperkirakan masjid, takut dikira grup yang kemarin. Kasian. Dakwah semakin takut. Yang bikin ketakutan kalian sendiri. Kemarin. Tidak syukuri apa yang kalian bisa lakukan, alhamdulillah. Jangan sampai menunggu hujan yang turun, air di bejana ditumpahkan. Wah, mau hujan nih. Tuang, tungguin. Kok gak hujan-hujan ya? Lah ngapain yang sudah ada dibuang? Ini kita menunggu negara Islam yang akan muncul, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur katanya. Ya katanya muncul, wallahu alam kapan. Tapi yang sudah ada sekarang ini, yang kita bisa manfaatkan alhamdulillah, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk puasa, untuk haji, semuanya dikasih kemudahan oleh penguasa pemerintah. Alhamdulillah, kenapa gak disyukuri? Kenapa dibuang? Nunggu yang belum datang. Na'udzubillah, ini orang yang sungguh sangat bodoh. Dan pepatah itu menunjukkan pepatah orang-orang yang bodoh. Menunggu sesuatu yang tidak pasti, yang sudah pasti di hadapan matanya dibuang sama dia. Enggak digubris, enggak dimanfaatkan sama sekali. Qala walil Islam walladzi taqifu shuhuniyah wara'ahum. Dan juga para penulis-penulis gharbiyyin, para penulis-penulis barat. Para penulis-penulis asing. Al-mu'adina lil-Islam. Yang memusuhi Islam. Walladina taqif as-suyuniyah wara'ahum. Yang sesungguhnya Zionis berdiri di belakang mereka. Tulis. Buku-buku. Ini kata beliau, suyuniyah Zionis di belakang mereka. Ternyata yang nulisnya di sini, orang yang katanya salafi, tapi salafi keras, yaitu salafi hizbi. Aman Abdurrahman nulis tentang kesesatan Saudiyah dan kafirnya ulama Saudiyah. Lo. Di sini katakan Zionis, di sini kok Muslim ngaku ahlusunnah lagi, ngaku ahlusunnah. Gimana ini? Apakah dia antek Zionis? Mungkin, tapi jauh. Jadi gimana? Harusnya yang memusuhi negara Islam, negara yang berbendera la ilaha illallah, yang dasarnya Quran dan Sunnah, yang di sana banyak para ulama, yang memfasilitasi ilmu wal ulama, yang menyebarkannya, harusnya tidak dicerca, harusnya didukung. Kok ini dicerca, dikafirkan lagi? Siapa dia? Qanafidina azakumullah. Ternyata sama ada kelainan di pikirannya. Yaitu pemikiran khawarij. Pokoknya berbuat dosa kafir, berbuat dosa kafir. Kedoliman kafir, berdolim kafir. Tayyib, kalau mau hitung-hitungan kedoliman, mana yang lebih banyak kedoliman yang terjadi? Di Saudi atau di negeri kamu atau di negeri yang lain? Wallah, kita bisa menjamin. Negeri yang paling aman di dunia sekarang ini, Saudi. Dan itu dikatakan oleh para ulama termasuk Syekh Muqbil. Negeri yang paling aman, Masya Allah, tenteram, Saudi. Qanafidina azakumullah, kita tidak mengatakan dari sana semuanya benar, tidak. Tidak menyatakan bahwa mereka maksumin, tidak. Mereka punya kesalahan, punya keluhuran sebagaimana manusia biasa. Tetapi hukum tegak. Kalau ketahuan, dihukum. Di sana banyak orang yang minum khamr, kalau ketahuan, dihukum, dicambuk. Kalau mau satu negeri yang baik, negeri Allah Islamnya adalah tidak ada yang minum khamr. Ya tidak ada negara Islam. Di zaman Rasulullah SAW ada yang minum khamr. Ada yang dicambuk oleh Nabi. Bahkan ada yang berzina. Ada yang dirajam. Qanafidina azakumullah. Berarti Yang jadi masalah adalah tegaknya hukum-hukum Allah di sana. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh beliau, wa yaqif ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim min man ta'athar bihim fi ba'dil buldan. Ini salah satunya orang tadi itu. Dikatakan, dan termasuk yang berjajar, berbaris jajaran mereka, berjalan bersama mereka menentang sunnah, ahlu sunnah, dakwah salafiyah, menentang kaum muslimin dan menentang para ulama suhudiyah adalah mereka. Man ta'athar bihim, orang yang terpengaruh dengan Zionis, dengan orang-orang kafir, fi ba'dil buldan, di beberapa negeri-negeri lain. Wa ma'a anna da'wah salafiyah hiya ab'ad ma yakun 'anit takfir wat tabdi' wat tafsiq bighairi dalil. Padahal yang namanya ahlus sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang sangat jauh dari kafir mengkafirkan, sangat jauh dari bid'ah membid'ahkan, sangat jauh dari tafsiq memfasikkan, bighairi dalil, tanpa dalil, paling jauh dari takfir, tabdi', tafsiq, tanpa dalil. Kalau mereka mengkafirkan, yang dikafirkan oleh Quran wa sunnah. Kalau mereka mentabdi', yang dikatakan bid'ah dalam kitab wa sunnah. Kalau mereka mengatakan fasik, pada orang-orang yang mengerjakan apa yang dikatakan fasik dalam Quran dan sunnah. Itu ahlu sunnah. Itu salafiyun. Dakwah salafiyah. Wahiyya ab'ad ma yakun anil ghuluwi wa tatarruf. Maka yang namanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling jauh dari ghulu, paling jauh dari tatarruf, ekstrim. Illa anna hadhihi dakwah al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Hanya saja sebabnya adalah karena dakwah salafiyah, dakwah yang barakah ini melekat padanya orang-orang yang bukan daripadanya. Ulsiqa biha ma laysa fiha, bergabung dengannya orang-orang yang bukan dari kalangan mereka. Ini yang jadi masalah, ini yang jadi fitnah, bergabung dengan orang yang mengatasnamakan salaf ternyata dia tidak salafi, bergabung dengan golongan orang-orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah padahal dia bukan ahlus sunnah. Ini yang membuat fitnah. Wa nusiba ilaiha man laysa ala manhajiha, dan menisbatkan diri kepada salaf orang-orang yang sama sekali tidak memiliki manhaj salaf atau tidak bermanhaj dengan manhaj salaf. Mimma syawaha jamalaha, orang-orang inilah yang mengkaburkan tentang baiknya dakwah salafiyah. Inilah yang menyebabkan kotornya gambar yang indah, gambaran dakwah salafiyah, jadi kotor. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang mengaku salafi padahal bukan salafi. Yang mengaku sunni padahal bukan ahli sunnah. Yang mengaku mereka menyebarkan dakwah salafiyah padahal manhajnya manhaj bid'iyah. Dan dicontohkan oleh beliau, ketika mensyarah kitabnya sendiri, beliau menyatakan di antaranya mereka yang mengatasnamakan dirinya dengan salafi jihadi. Salafi jihadi. Maka akhirnya dikira bahwa teroris itu adalah salaf. Padahal mereka sama sekali tidak bermanhaj salaf. Mereka bermanhaj khawarij. Justru munculnya istilah salafiyah adalah untuk membedakan dari khawarij. Tetapi mereka mengkaburkan makna. Kita salaf juga. Akidah kami akidah salaf. Emang salaf cuma akidah saja gitu? Manhajnya manhaj khawarij. Khamilin a'azakumullah, akidah kami akidah salaf. Padahal dia tokoh teroris yang mengacau di masyarakat, yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah atau orang-orang yang tidak pantas dibunuh. Khamilin a'azakumullah. Dan katanya, kami salafi jihadi. Salafi itu ada dua. Salafi haroki, sama salafi jihadi, dan salafi waroki. Tahu salafi waroki? Salafi kertas. Kalian ini urusannya kertas, kitab, kitab, kitab, kitab. Itu waroki. Adapun kami salafi haroki. Qul inna azakum, grupnya dan Ar-Ur juga yang berbicara dalam bukunya yang dia tulis yang judulnya agak lupa saya. Namanya Sabat wal Mutaghayyirat kalau enggak salah. Apa yang sabit dan apa yang bisa berubah-ubah. Mirip judulnya dengan apa yang pernah ditulis oleh Qardawi. elastisitas, murunah, kelenturan dakwah, kelenturan agama. Dari kelenturan dan tadi mutaghayyirat, mereka bisa mengambil dan bermain di sana untuk menarik ke sana kemari karena lentur. Kaum muslimin yang saya hormati, orang itu menyatakan termasuk di antara penyokong harakah sunniyah tadi yang dulu namanya alamus sunnah, kemudian ganti al-huda, kemudian ganti apalagi terserah, silakan sami wala haraj, beri nama dengan nama apapun kalau intinya itu ya sama. Sama hizbiyah. Dikatakan bahwa namanya ulama ada dua. Ada ulama haraki, ulama waraki. Ulama haraki itu punya ilmu tapi memiliki harakah. Adapun waraki punya ilmu tapi duduk saja ngajar saja. Astagfirullah. Padahal mereka para ulama yang duduk di majlis yang menyampaikan ilmu, beliau ada di ujung gunung saja. Ujung gunung sana, pengaruhnya, barakahnya sampai ke seluruh dunia. Iya Pak ya? Sampai ke tempat kalian. Justru kita merasa dakwah ini masya Allah terdukung karena adanya majelis-majelis para ulama di nun jauh di sana. Kok dikatakan begitu oleh mereka? Enggak dianggap. Assalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.